Bilahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin masyaallah kan wa ma lam yashaa lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yatadil muhtadin a'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala fi ayatin ukhra iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Alaya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul wa'dil amin. Badiru bil a'mali salihat fa satakunu fitan ka kitai laylal muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi 'aradi min ad-dunya. Al-mutamassiku yawma idin bi dinihi kal qabidi 'alal jamri. Al-hadis wa kama qala Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nanu ala daika minal syahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT malam hari ini, di hari Ahad, malam Senin, tanggal berapa? Jumadil akhir 17 Februari bertepatan dengan Jumadil akhir berapa? 1440 Hijriah. Allah menakdirkan kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, masjid kebanggaan warga kota Bandung, masjid yang kita harapkan menjadi titik tolak bagi perubahan Indonesia yang lebih baik. Amin. Salawat dan salam semua dilimpahkan dan tercurah selalu kepada uswah dan kudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang hadir ke tengah-tengah kita umat akhir zaman sebagai basyiran, pembawa kabar gembira bahwa risalahnya yang saat ini kita yakini akan membawa kita kepada makom yang mulia, yaitu zahir di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya serta karunianya kepada DKM Masjid Al-Ukhuwah yang senantiasa menjadi pelayan tamu-tamu Allah yang ingin memakmurkan masjid ini dan juga ingin menziarkan Islam di muka bumi. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar, rahmat dan karunia-Nya kepada DKM Masjid Al-Ukhuwah dan juga kepada aparat yang mendukung acara ini terjadi. Juga yang saya hormati dan yang saya banggakan, guru kita semua Ustaz Zulkifli Muhammad Ali LCMA bersama Umi yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada beliau berdua, menjaga beliau untuk senantiasa sehat walafiat dan mendampingi kita dalam menapaki sisa-sisa waktu di akhir zaman ini. Juga yang saya hormati para sesepuh, para tokoh, para alim ulama, para sahabat, khususnya Kang Papi Uyum, Papi Uyum Rumi Zulkarnain, ya, kita doakan mudah-mudahan beliau terpilih untuk menjadi anggota dewan pada kesempatan ini. Satu anggota dewan yang sangat soleh, luar biasa, tawadu ya, yang kita berharap beliau bisa menjadi pengantar aspirasi umat Islam khusus untuk kota Bandung ya. Nomor 4 ya Pak ya. Oh, nomor 5. Nomor 5 dari Partai Golkar DPRD Kota Bandung. Baik, hadirin kaum muslimat, muslimat rahimakumullah. Tema kita betul ini ejaannya extinction. Saya tidak tahu apa extinction ini. Ini yang tahu panitia ini. Baik, waktu kita singkat ya penonton sekalian, kita percepat. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Bilakah kiamat itu terjadi? Kapankah kiamat itu terjadi? Qul, katakanlah oleh Muhammad, innama ilmuha ingda rabbi, sesungguhnya pengetahuan tentang kapan kiamat terjadi ada di sisi Tuhanku, kata Rasulullah. La yujalliha liwaktiha illa huwa. Tidak ada yang tahu kapan waktu kejadiannya melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Thaqulat fis samawati wal ardi. Amat berat kejadian hari kiamat ini bagi makhluk, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. La ya'tikum illa baghtatan. Tidak akan datang kepada kalian melainkan datang secara tiba-tiba. Jadi kiamat terjadi tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka khafiyun 'anha. Mereka bertanya kepadamu seakan kau benar mengetahuinya, seakan kau benar-benar mengetahuinya. Qul, katakan oleh Muhammad, innama 'ilmuha 'indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang kapan kiamat terjadi ada di sisi Allah. Aktsarun nas la ya'lamun, walakinna aktsarun nas, tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bisa kita petik dari ayat tadi surat Al-A'raf ayat 187? Yang pertama, harus kita tekankan dalam keyakinan kita bahwa waktu kejadian hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tengnya itu hanya Allah yang tahu. Meledaknya alam semesta dengan kejadian kiamat itu hanya Allah yang tahu. Adapun Rasulullah SAW pernah menyebutkan memang di dalam hadisnya, pertama di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau juga di dalam kitab Nihayatul Alam Misteri Akhir Dunia karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, itu Rasulullah memang menyebutkan bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat di waktu duha, di waktu pagi. Cuma kita tidak tahu Jumatnya kapan. Rasul tidak menyebutkan apakah Jumat bulan depan. Yang jelas bukan, karena banyak saudara-saudara kita yang belum menikah. Kalau Jumat bulan depan, masih ada yang cicilannya belum lunas. Baik, Rasulullah SAW hanya menyebutkan bahwa hari Jumat adalah hari di mana kiamat akan terjadi dan di waktu duha. Jumat kapan, di bulan apa, di tahun berapa, hanya Allah yang tahu. Adapun Rasulullah SAW mendapatkan kewenangan dari Allah berbicara tentang kiamat, kiamat terjadi, itu adalah dari tanda-tandanya. An ashratiha. Yang ketiga, kejadian kiamat merupakan huru hara yang sangat dahsyat, luar biasa. Ini mohon maaf, saya menggunakan, ini ada autoteks bahasa Inggris, jadi kalau saya bikin berat jadi grid, belum saya edit, belum. Ya ini rajin kerajinan ini laptopnya. Kejadian kiamat merupakan huru-hara yang teramat berat bagi semua makhluk Allah Ta'ala. Subhanallah, tidak ada satupun manusia yang merasa ringan dengan kejadian hari kiamat. Dahsyat, luar biasa. Ya. Jangankan kiamat yang sesungguhnya, kita menyaksikan bagaimana kehebatan Hollywood menggarap film yang berjudul Deep Impact. Kemudian juga The Day After Tomorrow. Kemudian 2012. Apalagi Armageddon. Wah, luar biasa. Kejadiannya dahsyat, luar biasa. Nah, kita dibikin takut dan terharu dengan film-film tadi. Apalagi dengan kiamat yang sesungguhnya. Kemudian kejadian kiamat ini datang dan terjadi secara tiba-tiba. Baghtatan. Sebetulnya prosesnya ini sekarang sedang berlangsung. Cuma betul-betul meledaknya itu hanya Allah yang tahu. Dan itu tidak disaksikan melainkan oleh manusia yang terburuk. Ya, oleh manusia yang terburuk. Nah, Rasulullah SAW sekali lagi tidak punya kewenangan untuk mengatakan kapan kiamat itu terjadi persisnya. Hanya beliau mendapatkan hak dari Allah untuk memberitahukan kepada kita tanda-tandanya. Ada dua hadis yang menyebutkan tentang ada 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Yang pertama riwayat Imam Ahmad dan yang kedua riwayat Imam Muslim. Ada urutan yang berbeda dalam riwayat Imam Muslim dengan riwayat Imam Ahmad. Kalau di dalam riwayat Imam Muslim, urutan pertama dari 10 tanda besar kiamat itu adalah dukhan. Tapi saya menggunakan riwayat Imam Muslim, walaupun kedua-duanya sama-sama diriwayatkan oleh sahabat Huzaifah bin Usaid radhiyallahu an. Jadi ceritanya ketika para sahabat berbicara tentang huru-hara akhir zaman, tentang hari kiamat, Rasulullah mendengar dari ruangannya. Fakharaja an ghurfatih, maka Rasulullah keluar dari ruangannya dan bertanya pada mereka, "Ma tadzakartum?" Apa yang sedang kalian bicarakan? "Nanu natadzakkaru sahih Rasulullah." Kami sedang membicarakan kejadian hari kiamat. Bilakah kiamat terjadi? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tara asra ayatin." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda besarnya. Nah, Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini, yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Dan ini yang saya coba fahami, memang ini yang pertama terjadi dari 10 tanda tadi. Ya. Kenapa demikian? Karena saya mencoba melihat ada relevansi yang sinergis dengan kejadian fenomena alam menjelang kiamat ini secara saintifik melalui pendekatan ilmiah. Ya. Hadisnya seperti ini, ya. Coba saya riwayatkan seperti ini, penampol. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat, dan inilah yang disebut dengan hin. Di dalam riwayat Imam Abu Daud rahimahullah, Rasulullah SAW berkata, la takumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi sehingga matahari terbit dari arah baratnya. Wa idza tala'at wa ra'aha an-nas amanu ajma'un. Dan apabila matahari terbit dari barat, manusia melihatnya, maka berimanlah semua manusia. Yang tadinya merah jadi hijau, yang tadinya hijau garis miring jadi hijau garis lurus. Ya. Semuanya beriman kepada Allah. Tapi sayang, kata Rasulullah, tidak bermanfaat iman mereka atau tidak bermanfaat taubat mereka. Jadi ada dua golongan orang yang merugi ketika matahari terbit dari barat. Pertama, yang kafir beriman, bertaubat lalu beriman, atau yang beriman tapi STMJ, yang aku muslim tapi STMJ, ragu-ragu, salah hijrah ke kubu sebelah. Pada saat itu dia ingin pindah lagi ke kubu yang sesungguhnya, tapi sayang matahari sudah terbit dari barat. Nah, wajah mereka termasuk kelompok orang yang iswadat wujuhuhum, yang putih, yang hitam pucat wajah mereka. Hitam pucat wajah mereka. Quran surat Ali Imran ayat 105-108. Fadalika hin, kata Rasulullah. Itulah hin. Jadi hin adalah istilah bagi terbitnya matahari dari barat. Dan itu adalah tanda tertutupnya pintu taubat. Dalam hadis dari Sofwan bin Mu'assal, ya, Rasulullah bersabda, inna allaha fataha baban. Sesungguhnya Allah membukakan satu pintu qoblal maghribi, sebelum terbit terbenam matahari. Aradau sabuna amah, Allah bentangkan sejauh 70 tahun litaubah, untuk manusia bertaubat. La yuglikuhu, pintu itu tidak akan ditutup, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari barat. Fadalika hin, itulah hin. Yang kedua, munculnya kabut asap atau dukhan. Yang ketiga, keluarnya binatang melata atau jasasah. Yang keempat, keluarnya Ya'juj Ma'juj, orang barat menyebutnya Gog Magog. Ya, ini datang dari Asia, dataran Cina. Kemudian juga turunnya Isa bin Maryam. Yang kelima, di Aleppo, Suriah. Kenapa diyakini di Aleppo? Rasulullah menyebutkan, fanazala Isa bin Maryam ingdal manaratil bayda sarkiya Dimasqa. Isa bin Maryam akan turun di masjid yang bermenara putih di timur Damaskus. Di timur Damaskus, masjid yang bermenara putih cuma satu, Masjid Umawi, dan itu di Aleppo. Masjid dia dibangun oleh dinasti Umayyah. Ya, makanya Masjid Aleppo ini dihancurkan, Masjid Umayyah ini dihancurkan, Aleppo pun dihancurkan. Tujuannya apa? Agar Nabi Isa tidak jadi landing di Aleppo. Yang keenam, keluarnya Dajjal. Dan ini nampaknya orang-orang Yahudi telah antusias dan euforia. Mereka yakin Mesiah, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu ini akan segera datang. Kenapa? Karena sapi merah yang akan menjadi sacrifice, pengorbanan bagi Dajjal, ini sudah lahir. Maka mereka melakukan percepatan untuk mendirikan Haikal Sulaiman atau Bet Sulaiman. Ingat, Nabi Sulaiman tidak pernah membangun Haikal. Yang dibangun oleh Nabi Sulaiman adalah Masjidil Aqsa. Haikal itu adalah sama dengan zigurat, tempat penyembahan Dewa Matahari. Apakah Nabi Sulaiman penyembah Dewa Matahari? Tidak. Jadi hilangkan dari benak kita kata-kata Haikal Sulaiman. Yang ada adalah Masjid Sulaiman, Masjidil Aqsa. Yang ketujuh, khosbun bil maghrib, tenggelamnya bumi daratan bagian barat, dan tenggelam kudian kedelapan, khosbun bil masyrik, tenggelamnya bumi bagian timur. Ada juga yang menerjemahkan gerhana di barat, gerhana di timur. Dan yang kesembilan, khosbun bi jaziratil Arab, tenggelamnya jazirah Arab. Ya, saya gambarkan ini dengan terjadinya gelombang pasang tsunami yang dahsyat, mengakibatkan belahan bumi tenggelam satu persatu. Maka saya terjemahkan tenggelam. Lihat di dalam Kamus Al-Munawir, ini kalimatnya mustaroka, bisa bermakna gerhana, bisa bermakna tenggelam, bisa bermakna hilang. Yang ke-10 adalah munculnya api dari lembah Aden. Bagaimana filan makfullah, kita bahas tanda yang pertama. Ini gambaran dari tanda yang pertama, ya Wafillah. Pada tahun 2015, NASA mengkonfirmasi bahwa ada sebuah benda langit, sebut saja planet X. Ada juga yang menamakan Nibiru. Kalau planet ini volumenya ternyata 300 kali lebih besar daripada bumi, hampir menyamai Jupiter. Artinya apa? Planet X ini memiliki gravitasi jauh lebih besar daripada bumi. Ya, jauh lebih besar daripada bumi. Artinya bumi kalah jauh, akan tertarik oleh benda langit ini. Konon benda langit ini memiliki orbit yang berdekatan nanti dengan bumi. Ya, ketika dia melintas itu berdekatan dengan bumi. Efeknya apa? Nah, ini banyak efeknya. Dan efeknya inilah yang menjadi sebagian dari tanda-tanda besar hari kiamat. Apa efek yang pertama? Efeknya adalah pertama terjadinya pergeseran arah kutub, posisi kutub utara dan kutub selatan, polar shift. Nah, artinya kutub utara akan bergeser ke arah sini. Kenapa bergesernya ke arah sini? Karena tertarik oleh benda langit ini. Ketika utara bergeser, selatan pun bergeser. Apa yang terjadi? Terjadilah perpanjangan waktu. Terjadi perpanjangan waktu 3 kali 24 jam. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih di dalam kitab Sahih Muslim syarah Syekh An-Nawawi, satu hadis yang panjangnya 5 halaman. Satu hadis 5 halaman. Rasulullah SAW menyatakan, "Sayati alaikum laylun tuluha kasarasati layalin." Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Rasulullah SAW bersabda, "Atadrina ina syamsu ba'da ghurubiha?" Tahukah kalian di mana posisi matahari setelah terbenamnya? Saat ini kita menyaksikan matahari sudah tenggelam, terbenam di bagian barat. Sekarang posisi matahari di mana? Halo? Suara saya jelas? Saya bicara terlalu cepat? Terlalu cepat? Waktunya singkat. Banyak yang harus saya bicarakan. Tapi bisa diikuti? Bisa. Punten, saya bicaranya cepat ya. Sebentar lagi bisa. Saya baru pembukaan. Intinya, matahari tidak pernah, kata Rasulullah, "Inna syamsa ba'da ghurubiha kharat sajidatan tahtal arsy tusabbihullaha wa tuqaddisuh." Adalah matahari setelah terbenam itu berada di bawah arsy Allah, sujud bertasbih mensucikan Allah. Apabila tiba saat matahari terbit, matahari selalu minta izin, "Ya Rabbi, hada matla'i, hada matla'i." Ya Allah, ini saat di mana aku terbit. "Astaghfiruka ya Rabb." Aku minta izin. Apa kata Allah? Bagaimana, manitia? Ya? Sebentar lagi salat Isya ya. Saya baru 10% materinya nih, berapa Allah. Ya, baik. Efek berikutnya terjadinya pertukaran atau perubahan musim. Ya, dan ini luar biasa, sekarang sudah mulai terasa. Ya, di Queensland, PBB memperingatkan ada pemanasan global sedang terjadi di mana suhu naik 3 derajat tahun 2100 nanti. Ya. Ini sudah terjadi justru di Queensland, Australia. Ribuan ikan itu terapung karena mendidihnya air laut. Ini cuaca panas yang sangat paling ekstrim, paling parah sepanjang Australia mengalami musim panas. Ya, ini dibahas di beberapa mailing list di Canberra, juga diliput oleh liputan6.com, SCTV. Ya, kemudian juga terjadinya sebaliknya justru di Amerika Serikat. Nah, Australia kan posisinya sebelah sini, Amerika Serikat lurus di bawah Australia, justru mengalami yang terbalik. Apa itu? Curug Niagara. Apa curug? Air terjun. Air terjun Niagara beku kan? Luar biasa. Nah, ini efek dari polar shift tadi. Berarti benda langit ini sedang mendekat dan bumi sudah mulai bergeser. Apalagi yang terjadi kemudian? Jadi dua perubahan yang ekstrim dari climate change di muka bumi ini. Sekali lagi, inilah bencana kataklismik yang efeknya seluruh dunia. Dan ini merupakan cara Allah menyambut menyambut kebangkitan Islam dan mempersiapkan terjadinya hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Efek berikutnya. Efek berikutnya adalah bumi kehilangan teknologi. Karena gravitasi planet ini lebih besar, maka bumi magnetnya tersedot habis oleh benda langit ini. Maka Rasulullah menyatakan, "Sumautum ila mabada'tum." Kalian akan kembali ke zaman kalian pertama. Tidak ada teknologi. HP tidak berfungsi, mobil tidak berjalan, kapal tidak terbang, kapal laut tidak ada teknologi. Kita kembali pada zaman manual. Kuda, panah, pedang, tombak dan sebagainya. Kekuatan fisik yang paling kita harapkan. Kemudian banyak terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Bumi ingin mempertahankan posisinya. Demi mempertahankannya, maka bumi banyak bergetar. Makin dekat benda langit ini, makin kuat goyangannya. Maka saya khawatir gempa tahun ini lebih dahsyat magnitudonya. Bisa sampai 15 skala Richter. Kemudian gunung-gunung Merapi pun akan meletus karena bumi mengeluarkan energi agar posisinya tidak tertarik oleh benda langit ini. Maka banyak gunung Merapi yang meletus. Indonesia 40% panas bumi di Indonesia. Gunung Merapi di Indonesia paling banyak. Jika semua gunung Merapi Indonesia meletus, dijadikan bumi mengalami goncangan yang dahsyat luar biasa. Karena pasak bumi ada di Indonesia. Orang khawatir kalau perang nuklir di Indonesia. Tapi isu perang nanti adalah isu ekonomi Asia Pasifik. Yang bikin troublemaker-nya adalah, biang keroknya adalah China. Hegemoni China dalam bidang ekonomi dunia dan juga dalam bidang ideologi dunia dengan komunismenya, ini menyeret negara Atlantik, benua Asia Pasifik untuk perang dunia ketiga. Dan yang menjadi intinya adalah Indonesia, Prof. Sulian. Kemudian matahari terbit dari barat bumi. Nah, karena benda langit ini datang dari sini, bumi yang tadinya berputar begini, maka berganti arah mengikuti datangnya benda langit ini. Sehingga terjadi pergantian, perpindahan arah barat. Barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ya. Akibatnya apa? Ketika benda langit ini meninggalkan menjauh bumi menuju matahari, maka barat pada saat itu masih di timur dan matahari terbit. Ketika matahari terbit, posisi barat masih di timur. Berarti pada saat itu ketika matahari terbit terlihat di mana? Di barat. Inilah proses terjadinya terbit matahari dari barat. Fadalikahin. Dan itulah tertutupnya pintu tobat. Jadi kalau mau hijrah, mau tobat, tobatlah dari sekarang. Demi Allah yuafillah. Andai pun hari ini kita bertobat, sampai nanti kita mati ataupun sampai nanti Allah mencabut nyawa kita bareng-bareng dengan angin iliyin, setiap hari kita beribadah tanpa dosa sedikit pun belum tentu cukup untuk menebus dosa-dosa kita dan belum tentu cukup untuk bekal kita di ke dalam kehidupan di akhirat. Lalu mau kapan kita tobat? Mau kapan kita hijrah? Dan mau kapan antum nikah? Baik, waktu kita singkat wabillah. Itu dari sisi geografi. Sekarang dari sisi sosiopolitik atau geopolitik. CIA pada akhirnya mengaku kalau mereka telah bersalah memfitnah Usama bin Laden sebagai biang kerok dari teror WTC. Ternyata bukan Usama bin Laden. Mereka minta maaf. Kejujuran walaupun benar-benar diucapkan, namun jika terlambat dinyatakan, dia tidak akan merubah keadaan yang telah tercipta oleh kedustaan dan fitnah. Apakah bisa mengembalikan lagi ribuan kaum muslimin yang dibantai di Afghanistan? Apakah bisa lagi memperbaiki nama baik Usama bin Laden yang telah dituduh teroris? Dan apakah bisa mengembalikan kembali ratusan masjid di Afghanistan yang dibantai oleh mereka? Begitu pula dengan di Irak. Tidak. Kejujuran ini sesuatu yang tidak berguna. Baik, Imamillah, ini ada isyarat kemunculan dua pasukan terbaik Imam Mahdi, yaitu Ahlus Syam dan Khurasan. Pertama, PBB telah menakut-nakuti Gaza. 2020, kalau Gaza masih bisa tidak mengatasi konflik dalam negerinya, maka Gaza akan PBB serahkan pada Israel. Ini tentu akan mendorong bangkitnya kekuatan dari bumi Palestina. Maka Ahlus Syam ini akan bangkit bergabung dengan menguatnya Mujahidin Suriah. Yang kedua, fakta satu bulan kebelakang ada berita bahwa Amerika akhirnya menyerah, tidak bisa berada lagi di Afghanistan dan menyerahkannya kepada Taliban. Sehingga posisi Imarat Islamic of Afghanistan ini makin kuat. Dan artinya kepemimpinan Afghanistan akan kembali jatuh kepada Taliban. Apakah ini isyarat? Sebentar Kang, belum selesai. Ini isyarat kalau para pembawa panci hitam sebentar lagi muncul dari Khurasan. Dan itu adalah pasukan Imam Mahdi yang kedua. Lalu yang ketiga mana? Indonesia. Kapan Indonesia muncul sebagai Taifah Mansurah? Nanti pasca pemilu 17 April. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tiga pasukan Imam Mahdi. pasukan terbaik dunia, yang Nabi Isa akan mengusap wajah mereka dan mengatakan, tempat kalian di surga, antum min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Mereka lah tiga pasukan Imam Mahdi ini. Pastikan kita termasuk dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita hadapi dalam kurun waktu tidak lebih dari 5 tahun ke depan. Ya, di antara tanda-tanda besar tadi, ada yang akan terjadi prediksinya di 5 tahun ke depan, kalau Allah menghendaki. Dan dari 10 tanda besar yang tadi kita bicarakan, nampaknya terbitnya matahari dari ini saya melihat memiliki peluang untuk menjadi tanda pertama. Tanda pertama muncul. Karena terbitnya matahari dari barat ini menjadi kunci untuk terjadinya tanda yang lain. Nah, apabila tanda pertama muncul, kata Rasulullah, maka tanda berikutnya itu akan jatuh beriringan seperti sebuah tasbih. Begitu terputus, maka tanda berikutnya akan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Di antara huru-hara besar yang terjadi di akhir zaman ini, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa pembebasan Konstantinopel dengan munculnya Dajjal itu terjadi dalam rentang antara 6-7 bulan. Ada satu riwayat mengatakan itu. Ada juga satu riwayat mengatakan antara 6-7 tahun. Nah, kami melihat nampaknya 6-7 bulan ini yang menjadi peluang terbesar dari terjadinya dua hal tadi. Nah, artinya nih, Turki yang saat ini dikuasai oleh Erdogan itu akan jatuh ke tangan Bani Rum, di mana Bani Rum nanti akan memasuki Turki dan merebutnya dari Erdogan, kalau memang saat itu Erdogan yang menjadi presiden ya. Itu di bawah koalisi multinasional 80 negara. Tahta Samani Raya, 80 panji. 80 panji atau 80 bendera. Walikuli Royatin Isna Asyar Araf Junudan. Dan dari setiap bendera ada 12.000 pasukan. Jadi ada 1 juta pasukan yang akan menguasai Turki dan akan menghadapi pasukan kaum muslimin di Suriah, tepatnya di A'mak atau di Dabik. Intinya berangkat dari hadis Rasulullah SAW dari sahabat Huzaifah bin Usaid tadi, riwayat Imam Ahmad. Dari 10 tanda besar ini, saya mencoba mengkorelasikan dengan pendekatan ilmiah yang sempat dikemukakan oleh para pakar astronomi terkait dengan peristiwa-peristiwa besar dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Ya, penambah Allah. Ya, masih ingat tadi 10 tanda besar apa saja? Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, munculnya duhan. Yang ketiga, keluarnya binatang melata yang bisa berbicara dalam berbicara dengan bahasa manusia, bahasa Arab, binatang jasasah. Kemudian yang ini bisa dilihat dari surat An-Naml ayat 82. Kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Isa bin Maryam, di mana? Di Masjid Umawi, masjid bermenara putih di Syarqiyah Damaskus, Damaskus Timur, di samping menara putih di Aleppo tepatnya. Yang keenam, keluarnya Dajjal, terbenamnya bumi bagian barat, bagian timur, Arab. Nah, sebelum Arab tenggelam, Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kaum muslimin diwafatkan, Allah akan mengangkat dulu Ka'bah nanti. Saya pernah mendapatkan satu riwayat di dalam bukunya Muhammad bin Al-Mubayyad, doktor pakar akhir zaman, juga dalam buku Insrofedi Akhir Zaman, bahwa nanti Ka'bah itu akan diangkat. Sehingga yang tersisa adalah bekas dari Ka'bah itu. Kemudian juga Al-Qur'an akan dicabut dari hafalan para hufaz Qur'an seluruh dunia, sehingga tidak ada satupun mereka yang hafal Quran. Maka ketika mereka ingin merujuk kepada Quran, mushaf, mushaf itu pun sudah kosong. Allah sudah mencabutnya. Di saat itulah Allah akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan angin. Di akhir ini saya bahas insyaallah. Ya, para muslim sekalian, ini saya coba korelasikan dengan fakta-fakta pendekatan empiris dari pendekatan saya dari kejadian-kejadian besar tadi. Yang pertama tadi adalah terjadinya polar sip ya, pergeseran kutub, mengakibatkan adanya perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu akan datang satu malam sama dengan 3 kali 24 jam. Nah, pada malam yang ketiga, pada kali yang ketiga harusnya matahari terbit. Itu karena barat ada di timur, timur ada di barat, maka terlihat akan ada di barat. Itulah hin, tanda pintu taubat tertutup. Kemudian apalagi yang akan terjadi? Terjadinya perutakaran dan perubahan iklim dan musim. Malam Allah, kita sudah menyaksikan tadi ya, PBB mengkonfirmasi kalau akan ada penaikan suhu hingga 3 derajat ya di tahun 2100, tapi itu bagi kita mungkin sepertinya tidak akan mengalami. Kok bisa kalau dihitung sampai nanti. Nah, ini fakta bahwa di Australia mengalami panas yang lebih parah. Ribuan ikan mati hanya dalam radius sekian kilometer saja. Tidak lebih dari 5 kilometer ya. Maaf, tidak lebih dari 1 kilometer. Itu ribuan ikan terpanggang karena air lautnya mendidih. Saking panasnya luar biasa. Ya. Nah, kemudian di sisi lain, nah karena posisinya begini, maka Amerika yang ada di bawahnya itu mengalami pembekuan tiba-tiba. Ya. Persis seperti apa yang digambarkan dalam film The Day After Tomorrow, di mana Amerika mengalami pembekuan ya. Ya, polar shift tadi, Amerika membeku tiba-tiba luar biasa. Ini Curug Niagara tadi digambarkan beku, dan ini dua posisi yang ekstrim antara Australia dengan Amerika. Di satu sisi Australia panas luar biasa, tinggi, kemudian Amerika membeku. Nah, apakah ini merupakan isyarat kalau tadi memang bumi ini sedang mengalami pergeseran kutub sepertinya? Ya, hal ini pula yang membuat Arab Saudi turun salju, muncul sungai dan hijau kembali. Efek berikutnya adalah bumi kehilangan teknologi. Jadi magnet bumi akan tersedot oleh benda langit ini, maka bumi akan kehilangan teknologinya. Kita akan kembali ke zaman tanpa teknologi. Maka persiapkan itu penuh sekalian. Maka skill manusia itu betul-betul menjadi satu modal kita untuk survive di muka bumi, menghadapi petaka-petaka akhir zaman. Maka dari itu Rasulullah lebih memfokuskan pada pembangunan SDM-nya. Maka memanah, berkuda, berenang, ya, bertombak itu sangat sangat dianjurkan dan sangat dibutuhkan sekali. Insya Allah tadi saya sudah ngobrol dengan Umi dari Ustaz Zulkifli Ali. Insya Allah nanti kita akan ada pelatihan-pelatihan itu semua untuk mempersiapkan kejadian ini. Ya, siap untuk mengikuti? Takbirullah, Allahu Akbar. Semuanya angka dua ya. Baik, apa lagi yang terjadi? Efek kedatangan planet X ini akan mengakibatkan terjadinya banyak gempa bumi. Karena bumi ingin mempertahankan dirinya, maka gempa akan banyak terjadi. Makin dekat dengan bumi, makin dahsyat gempanya. Dan juga akan meletusnya gunung-gunung berapi, perempuan. Ya. Kemudian, efek yang ini yang mengakibatkan matahari terbit dari barat adalah bumi yang tadinya bergeser pada rotasinya seperti ini, ketika benda langit itu datang bergalih, berputar, berbalik arah pada porosnya. Sehingga barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Nah, setelah benda langit ini mendekat ke matahari, maka bumi kembali utara ke utara, selatan ke selatan, tapi posisi barat ada di timur, timur ada di barat. Nah, pada saat itulah matahari terbit. Maka semua manusia akan menyaksikan matahari terbit dari barat. 2011 ada fenomena yang membuat kita sempat berpikir jangan-jangan itu terjadi. Ada dua matahari terlihat di langit New York. Pernah melihat? Pernah ya. Saya ada sih filmnya, tapi kalau diputar waktunya enggak cukup. Baik, apalagi yang akan terjadi, ini dalam prediksi pendekatan sains untuk memahami 10 tanda besar tadi adalah saat mendekat kepada matahari, planet X terbakar, meledak dan pecah menjadi serpihan meteor. Meledaknya planet X ini ketika mendekat ke matahari, itulah suara yang kata Rasulullah akan terdengar di seluruh semesta. Ada hadis dari Nu'aim bin Hamad yang do'if dari sisi sanad, menyebutkan akan ada suara dahsyat di pertengahan Ramadan, 15 Ramadan di hari Jumat. Ini katanya hadis lemah, tapi lemah bukan dari segi matan, ada dari segi sanad. Namun jalur periwayatan Nu'aim bin Hamad digunakan oleh Muslim dan Bukhari dalam syaratnya, sehingga dia naik derajatnya dari do'if menjadi hasan dari ghairih. Kemudian yang kedua yang saya sepertinya bisa menerima hadis ini adalah karena matannya ini sangat relevan dengan pendekatan sains, relevan dengan fakta-fakta yang hari ini kita saksikan. Maka bisa jadi meledaknya planet ini itulah suara yang terdengar di pertengahan bulan Ramadan. Nah, pecahannya ini menjadi sepihan-sepihan meteor yang kemudian menghujani bumi. Dan pada saat itu Rasulullah mengatakan tidak ada kemaksiatan yang terjadi di zaman dulu melainkan umatku akan melakukannya. Hatta ma ya'malu qaumulit qaumilut alaihi salam. Sampai apapun dia lakukan oleh kaum Nabi Lut LGBT itu pun dilakukan. Masih ingat hukuman kepada kaum Sodom dan Gomorrah? Hujan meteor. Nah, meteor dari pecahan, serpihan pecahan dari planet X inilah yang menghujani bumi pada saat itu. Dan ini akan terulang kembali hukuman pada kaum kaum Sodom dan Gomorrah. Ya, para muslim. Baik, ibadillah rahmatullah. Dan pada akhirnya, nah ini yang ini closing. Kemudian para muslim. Nah ini ada satu fenomena yang Rasulullah sebutkan bahwa akan ada terjadi hijrah sesudah hijrah. Dan sebaik-baik hijrah adalah mereka yang hijrah ke bumi Syam, bumi hijrahnya Nabi Ibrahim. Artinya manusia terbaik imannya akan berada di bumi Syam, ya Ma'afillah. Ya, berada di bumi Syam. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, sementara Rasulullah menyebutkan akan berhembus angin iliyin untuk mencabut nyawa orang beriman, itu berhembusnya dari bumi Hijaz. Hijaz ini adalah tempat antara Makkah dan Madinah. Nah, dari sini angin itu akan berhembus dari sini, tentu mencabut nyawa orang-orang beriman. Kata Rasulullah, walaupun imannya sebesar biji, angin ini akan mencabutnya. Posisi orang beriman saat itu berada di mana? Berada di Syam. Ke arah angin itu akan mengarah ke bumi Syam, arah ke atas ini. Jadi mereka akan dicabut nyawanya, ini arahnya ke sini. Pertanyaannya, kita Indonesia ada di belakangnya, ada di belakang angin ini. Lalu apa yang membuat kita wafat? Dengan cara apa Allah mewafatkan kita? Sementara angin ilin berhembusnya ke arah Syam, bukan ke Indonesia. Ada kemungkinan memang dua, antara kita hijrah ke bumi Syam, atau kedua, kita syahid di tanah air kita. Kenapa? Karena kalau angin ini sudah tidak lagi berhembus, maka yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia, ya, yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Rasulullah mengatakan, andai kan tidak ada binatang, Allah tidak akan memberikan hujan untuk bumi. Artinya mereka lebih hina daripada binatang. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, ya. Pilihan kita cuma dua, ya. Pilihan kita cuma dua. Pertama, kita hijrah ke Syam, bergabung dengan mereka dan Imam Mahdi, bertemu dengan Nabi Isa, atau kita syahid di tanah air kita sendiri. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah ini kami, hamba-hambamu yang siap berjuang menegakkan tauhid di tanah merah putih ini. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.